Ini ada kisah jemaah dengan hal orang cukup 40 orang tetapi tak kalau khatib baca khutbah tu ada yang tak dengar. Sebab apa? Kerana tidur. Tidur tak apa asal tak jenera. Dengar dia tidur, ada apa lengah tidur letak. Asal jangan jenera je. Murak di sini berkali jenera maknanya. Jenera dia tak dengar tu. Baik, ini pun kena tafsir juga. Murak kata kena dengar tu betul rukun je. Berkali dia jenera betul sarah tu kali. Sidang jemaah tu pakai ulit je. Tak ada kan? Berpasuk tebah tamu telah ada sinar. Itu dah tebah sah. Tapi dia dengar masa tu kata tak alhamdulillah. Dia tak ada jenera lagi. Bukan tu. Dia tak ada orang yang betul kata nak assalamualaikum. Seng-seng lalu tak ada orang yang nak itu kan? Tak ada orang dah. Kalau ada jalan-jalan story apa kata tak iya tu dia. Alhamdulillah dia dengar malak tu rukun dia. Fata assalatu wassalamu ala rasul. Dia dengar malak tu. Lepas tu baca ayat patah. Lepas tu bodoh sarah macam tu panjir. Bila atas kebar dua. Ini dia sungguh kan? Hai dak nyuruh telah tu tu. Barakallahu li wa lakum bil ibah dalam atas sina dia bu. Lepas tu buat tak mengasuh rakaat ya kita masuk ke tempoh yang kedua alhamdulillah dia dengar lah gitu. Pas balik rakaat tempoh yang kedua tak panjang dah dah. Ha kita buh ada pula orang bersarah ada lagi telah tu. Nyuruh pula dah. Tak ada apa. Bunyi Allahumma ufil lil muslimin pa dalam atas tak ada apa. Betul rukun-rukun dia dengar. Maka tak ada apa-apa pun. Itu sekira kalau orang bermolat 39 tu. Kalau orang 41 dengan tok kotak baca tebah juga dah dengar 40 orang. Yang jenera tak ada dengar-dengar jauh awal pak akhir. Tapi sore lah. Ya. Tak apa lagi kan nak dengar 39. Dia nak 39. Dia nak itu dah. Sambil tu ulama' buat masalah tu. Kalau orang 40 bermolat ada orang tulis sore. Nampak lah. Dia suruh orang tu baca tebah. Tak tulis tu. Nak baca tebah. Baru lepas kalau tidak tak selamat. Jemaah tak selamat. Orang okay, baca tak dengar. Anak jenak baca dia tak dengar ikut dia hak dia. Itu masalah. Ulama buat masalah pandang. Itu dia. Aman kita tengok kita ayat kedua pula.